Mitra Bisnis, rancangan anggaran negara tahun depan dinilai masih belum pro infrastruktur yang sudah sangat dibutuhkan. Terlihat dari total belanja negara yang mencapai 1.600 triliun, hanya sekitar 10%-nya yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Sementara belanja rutin pegawai yang sering disebut birokrasi gendut, mendominasi dengan 35% anggaran. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi, sosial, dan politik Kristianto Wibisono. Pak Kristianto, apa komentar Anda melihat postur anggaran seperti ini? Negara ini memang tidak efisien karena terlalu banyak pegawai yang kemudian semuanya juga gajinya kurang sehingga menghambat pembangunan juga. Mestinya alokasi untuk anggaran infrastruktur itu harus lebih besar, harus 2 kali lipat. Artinya gaji pegawai itu seharusnya 1/3 aja, yang 2/3 itu untuk investment. Karena sebetulnya pemerintah itu kan kalau menggerakkan swasta itu supaya bergerak, bisa bergerak. Tetapi negara tidak punya infrastruktur, suruh tunggu swasta ya susah. Anggaran untuk infrastruktur mestinya ada, harusnya bisa. Tetapi kan ternyata kan alokasinya dari perusahaan itu lebih banyak untuk gaji pegawai daripada buat investasi. Ini pendekatan yang sudah salah kaprah gitu. Artinya cara berpikirnya kan mesti begitu. Tapi kalau tidak bisa, itu kan berarti ibarat perusahaan lah. Kamu perusahaan 2/3 buat gaji, 1/3 buat bangun. Terang aja yang dibangun kecil sekali gitu. Secara umum begitu. Nah, kenapa tidak bisa begitu? Nah, itu yang harus diselidik. Kenapa sampai bisa anggaran negara itu boros begitu. Tanpa dia tidak efisien. Kalau dia efisien kan mestinya bisa menghasilkan yang lebih besar lagi. Gitu. Ya mestinya rasionalisasi ya. Artinya gini, daripada punya pegawai 1.000 tapi yang kerja cuma 200, mendingan yang 800 di PHK, kasih sangon, kasih apa segala macam, tapi yang 200 itu jalan dengan kecepatan penuh untuk bisa menggerakkan. Nah yang lainnya itu akan tertampung oleh sektor-sektor lain gitu loh. Itu mestinya bisa digiring, didorong lebih besar, lebih cepat. Orang harus izin bisa lebih cepat, tidak bertele-tele, tidak ada korupsi, terhadap kira-kira arahnya harus ke sana gitu. Malah kekuatan rakyatnya ini tersendat oleh birokrasi menghambat dan tidak kondusif untuk pembangunan itu. Jadi birokrasi menjadi predator yang menghambat bergeraknya kekuatan masyarakat. Artinya gini loh, kalau sekarang orang datang ke sini minta izin, 6 bulan baru dapat. Sementara pergi Vietnam mungkin seminggu dapat. Singapura 1 jam selesai. Itu kan pemborosan waktu dan tenaga dan membuang segala macam kemajuan atau kemungkinan pertumbuhan ekonomi yang mungkin dicapai. Hanya dengan kayak gitu aja. Jadi birokrasi harus memangkas supaya kalau didaftar itu berapa hari dengan izin bisnis di Indonesia keluar. Infrastruktur itu harus urusan pemerintah sebenarnya. Di China kan infrastrukturnya luar biasa, jalan tol puluhan ribu kilometer, sehingga rakyat dan masyarakat tinggal nebeng atau langsung menikmati itu, langsung bisa melakukan kegiatan ekonomi. Kalau di sini kan kalau jalannya nggak ada, bikin pabrik di sekarang, ngangkutnya ke Ciperio udah sehari sendiri, karena satu hari satu truk, karena macet. Itu memperhambat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan produksi dan macam-macam, ekspor segala macam. Demikian pengamat ekonomi, sosial, dan politik Kristianto Wibisono. Saya Wendy Lim.